terpahat kenangan cerita cintaku padamu. Tiada duanya, dia berjuta tidak sama. Indahnya cintamu setulus budimu padaku. Telah ku terima suratan takdirnya Isa. Cinta manusia suka dan duka bilangannya. Sedalam jawab persoalan, apakah salahku, di mana silapmu?